Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala ba'du wali songo, seluku-seluku batok, batoke elailo, si Romo menyang Solo oleh-oleh payung moto tak jendit lolo lobah, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip goleko duit, sir-sir pong meripate pelolong udele, nek meripat pelolong udele bodong gegerin rontong jenenge sundel, sundel bolong di rabi jerangkong di sabdonyi blorong, duwe anak dadi geran, wayang ngaji kok rame dewe balane geran. Sa'adatul afadil ulama anal kuroma, para alim, para kiai, masyayikh, para ustad, para sesepuh ingkang kula takzimi, ibu kepala kelurahan, terus nggih ibu nggih, ingat kula kok ibu, Busek, enten Busek. Pengenane kula eling enten Busek ngoten kok. Mbah apa terusane singkatane aku ya ora cetha. Sedaya unsur pemerintahan di Kelurahan Tanggul Rejo. Tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, ibu-ibu, jamaah ingkang insyaallah tansah pinaringan rahmat lan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang menika biidznillah wa iradatihi kula njenengan sami saged sareng-sareng hadir bersilaturahim ngempal wonten majelis ingkang mulya menika dalam rangka hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanthi harapan mudah-mudahan kualitas hidup kita semakin hari semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dirindukan oleh surganya. Amin. Allahumma. Itu dalam bahasa yang simpel disebut hidup yang barokah. Muga-muga sedaya sing rawuh siang menika uripe pinaringan barokah, rumah tanggane pinaringan barokah, putra putrine pinaringan barokah, rizkine binaringan barokah, uripe umure binaringan barokah, umur engkang katah kesainane. Kok ramin? Tak boleh nih. Muga-muga umure binaringan barokah, umur engkang katah kesainanipun, meskipun umure pendek. Kok ora amin? Umur barokah niku mboten kudu panjang, ora kudu dawa. Nanging umur ingkang kathah kesaenane, umur sing kathah kebagusane, akeh amal solihe senajan umure pendek. Niku umur barokah. Masih umure dawa, tapi nek kebagusane namung kedhik, kesaenane sithik, amal solehe sithik, niku nggih mboten barokah umure. Dados ibu-ibu, umur barokah niku mboten kudu dawa umure, mboten. Tapi umur sing akeh kebagusane, kathah kesolehane, kathah tabungan ibadahe, kathah nilai kebaikannya, meskipun umure pendek. Langkung-langkung umure panjang, kathah kesaenane, niku umur spesial. Tapi umur barokah niku mboten kudu dawa. Kula sering gambarke jenengan nek bayangno, gambarno umur barokah niku sami kalian dompet. Dompet niku enten sing senajan endhek, mboten dawa, endhek, tapi isine duit akeh, bek mentek-mentek ngantek watos. Padahal endhek. Ana sing dawa tapi melur modele. Nang ra ono isine. 100 repes, ya mek oleh ndelondenge tok. Kira-kira ibu-ibu seneng sing pundi? Endhek, mentek-mentek, watos karo dawa tapi melur ngono. Seneng pundi, Bu? Sing dawa atos. Oh, nggih, enten ya cagake terop. Niku dawa atos. Mboten kula mbahas dompet, ngene pikirane jenengan aja tekan ndi-ndi. Dompet niku lak wonten to. Senajan endhek, mboten dawa, endhek. Tapi isine duit akeh. Bek mentek-mentek ngantek watos. Wis seneng niku no, Bu. Ketimbang dawa 3 meter ngantek nyampluki kancane. Tapi ra ono isine 100 repes. Melur nang oleh ndelondenge tok. Saya Bu, kula takon jenengan jawab nggih, sing banter nek jawab. Engko nek mboten banter kula mudhun terus mulih maneh. Nang kula telat niki perkara mobil kula ngeban saiki sik ditambal ten mriku. Ngapunten. Biasa ngenteni artis kesuwen wis biasa ngono kuwi. Ora usah kaget. Lho nyatane sakniki jenengan kan semuanya mengidolakan saya. Buktine setiap HP itu sekarang ada kul huwaile sawen. Kula niku wingi saking Kalimantan 11 dino. Niku ngajine karo foto-fotone niku suwe foto-fotoane, Bu. Apa ngaji setengah jam foto-foto dhisik. Mantun ngaji setengah jam foto-fotoan maneh. Sing akeh sing njaluk foto kula nggih rondo-rondo niku. Sumpek aku sampai amis. Mbok apa karepe kok iso ngono. Saya kula tanglet jenengan jawab. Umpama nggih, umpama iso milih jenengan niku kepengin umure ndek napa kepengin umure dawa? Dawa, nggih. Terus umpama keturutan umur dawa tenan, rencanane jenengan pirang tahun? Nek ngomong sing cetha. 100 tahun? Kirang? 150? Cek kurang? Oh, 200 tahun. Ya ora apa-apa. 200 tahun. Wong pengin kok ora apa-apa wong pengin. Terus kula tanglet melih, umpama jenengan keturutan umur nganti 200 tahun tenan, terus ape wah apa wae jenengan teh? Ape wah apa wae 200 tahun kuwi? Sapa ngomong ape wayah ya, Mbak? Kowe apa ya kuat. 80 taun wis ngelokro kabeh ngono. Wis ora kuat, Dik. karek iso nglamut tok ngono kuwi. Wong iki nek diangen-angen lucu ta kandhane. Menungso ku aneh guyokno nek dipikir. Rata-rata ku kepengin umure dawa, nek perlu gak mati-mati. Padahal ndek sampean pikir coba apa istimewanya orang yang usianya lanjut? Apa istimewane wong sing sepuh sangat? Tenaga ya wis ringkih, wis ora rasa, rambut wis putih, kulit ya wis mengkeret, pipi wis kendo, wis kempong. Ngilonan iki lho, nyawang ayang-ayange dhewe wedi. Apa istimewane? Tenaga wis ora kuat, turu ya wis ora iso. Tanek gragapan, mangan ya wis ora nikmat wong wis tuwek. Mangkane diarani wong gerang, segere kare arang-arang. Apa enake ndek sampe nangen-nangen, mangan wis ora enak, turu wis ora tanek, kumpul bojo ya wis sepoh kabeh ngono. Lah nek rampung iboyok ora karuan rasane. Wong wis tuwek. Lah wong aku sing sik enom lho Bu. Nek bar ngono ku rasane serak karo-karuan. Pekoh kabeh. Mangkane kula ni aja sangkingane bojo kula sing gegeri no wegah aku wisan ngono kuwi. Wong sampean iki diomongi kiai kok halah kuwi lho. Aja sangkingane dhek sing gegeri ngene wegah aku wisan. Langge menungso niku lho. Rata-rata kepingin umure dawa, tuwa, terus kate lapo lek wis umure tuwa? Iso apa? Coba kita pikir dengan otak yang jernih, dengan hati yang bersih. Rata-rata manusia ingin usianya lanjut. Padahal kalau kita pikir, apa sih? Pene wong kanur terus gak oleh ngomong apa sih? Jawaban apa dong? Apa sih? Ya lumayan nendel. Prasaku mbabat wis rondo kota tibae kaya katrok-katrok. Ana wong ngomong apa sih diguyu. Mohon maaf. Kenapa saya pakai bahasa yang agak kemenyek? Apa sih? Karena saya tahu betul bahwa Tanggul Rejo sekarang jauh lain dengan Tanggul Rejo yang dulu. Sudah sering saya sampaikan Tanggul Rejo sekarang kan udah modern. Anak-anak kecil di Tanggul Rejo itu hitung-hitung pakai bahasa Inggris sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya tahu persis, Pak Ismono sering laporan ke saya. Sekarang suami istri omong-omong wis gak gelem cara Jawa Tanggul Rejoku, bahasa Indonesia. Yen ono bapak mari mangan kok lawahe luweh ngono ngomong nang bojone, "Mama, ini grehnya didekek di mana, Mama?" Ngono ku sing wedok ya nyauri, "Ya, digletakkan di bayang saja, Papa." Wong Tanggul Rejo kok kemenyek. Omahmu lo pinggir gawan iki lho. Rasa engke-engke. Lah wong nyelokno anak nang wong tua bapak ibu saiki wis moh dianggap kuno, ayah. Tanggul Rejo itu ayah. Ana ibu kok masak ning pawon nang direpoti anake. Aja ngrepoti, ora roh wong masak. Rono, melok ayah ngono. Anak melu wayu ning pakane, jere pakane. Mah wong ayah ape ngarit kok dieloki. Melok mama wae, melok mama, mbah walik nang ibuke. Ora iso wong mama yo rumbah-umbah rung korah-korah kok. Bapak ibu ne ginyo kate. Mama. Kemenyek. Penggaweane mbedhet iwak kok mama. Ngomong bahasa Jawa sekarang udah ndak mau, makanya saya harus kemenyek di sini. Ini sebagai sindiran. Kenapa anak-anak sekarang kok ndak pinter basa krama inggil, akhirnya gak duwe tata krama. Gak iso basa krama inggil, panjenengan sian tasik dadi anak niku pinter-pinter basa krama inggil, nang wong tua, nang tangga, nang tiang sepuh nganggo basa krama, mulane tata kramane apik sopan santun. Nah saiki gak, bocah saiki gak iso basa krama inggil. Kene apa? Salah e wong tuane do kemenyek. Mending ngomong be anak bahasa Indonesia. Kamu di rumah saja, jangan keluar ke njaba. Jangan pelayon, nanti kamu tiba. Tunggu kalau aku sudah teka. Soalnya aku mau lunga. Tanggul Rejo, Tanggul Rejo. Engko mulai ngaji tutup omah kok mendung peteng omahe, pawoteng ngono anak dia ngilo rumahnya gelap, itu lampunya dikakkan. Coba ibu-ibu, ayo kita berpikir. Orang itu rata-rata kepengen usianya panjang. Padahal kalau kita pikir apa bedane umur dawa karo umur endek? Wong sing umure dawa ya mati. Wong sing umure endek ya tambah cepet mati. Padha matine. Maka yang terpenting dalam hidup ini bukan panjang atau pendeknya umur, tapi prestasi apa yang bisa kita berikan untuk hidup ini, itu jauh lebih penting daripada berapa panjang usia kita. Piro dawane umur kula sampeyan iku ora penting, piro lawase kula sampean urip ning donya iku ora penting, sapiro suwene jatah kita urip ning donya ora pati penting, tapi prestasi apa yang bisa kita raih dalam hidup ini, amal ibadah apa yang bisa kita kumpulkan selama hidup ini, kesalehan apa yang bisa kita tabung dalam hidup ini, itulah yang terpenting. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak Karno, Presiden Republik Indonesia pertama, iku umure ora dawa. Ora dawa-dawa nemen. Tapi karena jasa beliau besar untuk republik ini, beliau proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, sampai hari ini Pak Karno masih dikenang. Bahkan mungkin sampai dunia ini gulung tikar, jasa-jasa Pak Karno isek dieling-eling. Umure mboten dawa. Raden Ajeng Kartini niku umure nggih mboten dawa nemen, 24 taun sampun sedo. Tapi karena prestasi beliau luar biasa, terutama di kalangan perempuan dan kaum wanita, pejuang emansipasi termasuk pelopor kemerdekaan, maka sampai hari ini pun isek diulangno ning sekolahan-sekolahan untuk dicontoh dan diteladani generasi-generasi berikutnya. Saking hebate Pak Karno, Raden Ajeng Kartini iku mun sedo, udah meninggal, tapi fotone lho sampai saiki didol, payu, lare sok. Jajal fotone wong Tanggul Rejo. Sama nang foto gedhekno 10R nudol ning pasar Babat. Yang paling ya suwe payune. Ora tepak ya dinyek wong. Iki jane blasteran bedes kondi ya ya. Ngene mentol adol fotone. Ora ngenyek kok. Coba Panglima Besar Jenderal Sudirman niku usianya juga enggak panjang-panjang amat. Tapi karena jasa beliau besar dalam kondisi sakit parah memimpin perang gerilya, Masya Allah sampai hari ini masih dikenang. Ramane Gus Dur, namine Kiai Haji Wahid Hasyim, Allahu Yarham. Niku malah usia hanya 39 tahun, umur mek 39 tahun, mboten dawa. Tapi coba prestasi apa yang diberikan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim untuk Islam, untuk Indonesia, luar biasa. Di usia beliau yang baru 22 tahun ketika itu, lagi 22 tahun, Wahid Hasyim termasuk salah satu panitia perintis kemerdekaan Republik Indonesia, perumus Pancasila, penggagas Undang-Undang Dasar 1945, umurnya lagi 22 tahun. Coba jadi ketua PBNU, selama hidupnya beliau pernah menjabat jadi Menteri Agama 2 kali. Usia tidak panjang, hanya 39 tahun, tapi menjadi pahlawan nasional. Sampai nama beliau diabadikan menjadi nama lembaga-lembaga pendidikan. Kata lembaga pendidikan sing damel nami Wahid Hasyim, tabarukan, kepingin ngalap barokai. Mulai terendah, pos PAUD Wahid Hasyim, PAUD Wahid Hasyim, playgroup Wahid Hasyim, kata TK RA damel nami Wahid Hasyim, SD, MI, Wahid Hasyim, MTS, SMP, Wahid Hasyim, SMA, Aliyah, Wahid Hasyim, Fakultas Perguruan Tinggi, Pondok-pondok Pesantren, kathah sing damel nami Wahid Hasyim. Bukan hanya itu, nama beliau juga diabadikan menjadi nama jalan utama. Hampir di tiap kota besar di Indonesia, itu ada jalan utama yang namanya Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua, ten putih-putih wonten Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Coba. Makanya enten sing komentar ngeten. Ora ana wong hebat kaya Gus Dur. Gus Dur ku saking hebate, bapake dadi nama jalan, mbae ya dadi nama jalan. Coba. Bapake Gus Dur Kiai Haji Wahid Hasyim. Iku dadi nama jalan. Ana Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Mbae ya dadi nama jalan. Mbae Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ana Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bapake nama jalan. Mbae dadi nama jalan. Bu Megawati bapake ya dadi nama jalan. Jalan Soekarno, tapi separuh ding karo Pak Hatta. Jalan Soekarno Hatta, paroan. Kuwi sing separuh wae Pak Karno, sing separuh wae Pak Hatta. Ini Gus Dur utuh, utuh dadi nama jalan, mbae utuh dadi nama jalan. Ayo coba dipikir. Usia hanya 39 tahun, enggak panjang, tapi namanya diabadikan menjadi nama jalan utama. Kula sampeyan niki umur iso tekan 80 tahun, 90 tahun, bahkan iso 100 tahun punjul, tapi jangankan nama sampeyan dipakai untuk nama jalan utama. Jenenge sampeyan dikit jenenge gang buntu iki lho ora payu. Njajal sekali-kali ana Jalan Sukadi ngono. Jalan Anwar Zahid no payu to ora? Kuwi jenengku ora payu apa meneh jenenge wong Tanggulrejo. Astagfirullah. Maka sekali lagi yang penting bukan panjang pendeknya umur, tapi prestasi apa yang bisa kita raih dalam hidup ini, amal apa yang bisa kita tabung dalam hidup ini. Itu baru tokoh-tokoh seperti beliau, belum lagi tokoh yang siang ini kita hormat maulidnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh yang luar biasa dalam waktu yang relatif singkat, kurang dari 23 tahun mampu merubah dunia dari yang dulunya jahiliyah menjadi yang berakhlakul karimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Rasulullah itu teladan. Sering saya sampaikan, beliau teladan bagi manusia. Karena teladan bagi manusia, maka Allah mengutus Rasulullah Muhammad itu sebagai manusia. Secara kurikulum desain, beliau manusia. Secara kultur, beliau manusia. Rasulullah itu manusia. Maka saya sering menyampaikan bedanya kita dengan Rasulullah itu hanya sedikit. Perhatikan, kalau Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kan sedikit bedanya. Rasulullah sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah sedikit marah, kalau kita sedikit-sedikit marah. Kan bedanya sedikit. Rasulullah sedikit-sedikit istighfar, kalau kita hanya sedikit istighfar. Kan sedikit bedanya. Rasulullah sedikit-sedikit berdoa, kalau kita hanya sedikit berdoa. Rasulullah sedikit-sedikit sedekah, kalau kita hanya sedikit sedekah. Ibu, jenengan lek ten supermarket, lek ten gene mall, nggawa yotro cilik napa yotro sing gedhe? Nek ana kotak amal mbokae sing cilik atau sing gedhe? Yo kompak to. Sama, kalau manusianya sama. Rasulullah itu juga makan, ya minum, ya tidur, ya melek, ya bungah, ya susah, ya pernah perang, ya pernah kalah. Sama dengan kita, Rasulullah itu juga nikah. Rasulullah itu ya tahu tiba itu bojo, tahu. Kanjeng Nabi lu biasa tiba itu bojo. Kemana Kanjeng Ismono? Blenger. Sama. Kanjeng Anwar Zahid biasa. Kan pernah saya ceritakan, Rasulullah pernah terlambat datang. Wayah giliran Sayyidah Aisyah, Rasulullah telat. Jatahe Sayyidah Aisyah. Rasulullah telat kira-kira setengah jam. Manusiawi, Sayyidah Aisyah marah. Wayah jatahku atik telat. Nang liyane ae ora telat, wayahku atik telat. Kene wis kadung macak ayu ket mau titenono. Begitu Rasulullah datang, uluk salam gak dijawab ya Aisyah. Assalamualaikum ya Humairah. Aisyah malah menuding Rasul dengan mengatakan, "Anta idda'ita annaka nabiyyun." Inikah yang katanya nabi? Nabi kok telat. Karo selindut-selindut-selindut. Ngono ku Kanjeng Nabi mesem. Lho, Kanjeng Nabi lho, Pak. Pangkate paling mulia, paling tinggi, dipaidu bojo mesem. Ngono sampean ketua RT wae ora kok dipaidu bojo ngamuk. Biasa dilokno bojo biasa. Maka monggo Rasulullah diutus intinya kan liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Kita sore ini coba menata hati untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas hati. Karena mohon maaf Ibu, akhlak itu sumbernya di hati. Akhlak itu sumbernya di hati. Sekali lagi, akhlak itu sumbernya di hati. Apapun yang masuk ke hati kita, yang tertanam di hati kita, itu akan muncul secara spontan jadi perilaku. Perilaku, moral, karakter, watak, kelakuan, akhlak, itu tergantung apa yang masuk dan tertanam di hati. Yen sing mlebet ten gene ati, sing mancep ten gene ati niku sae, muncul dados perilaku nggih, perilaku sae. Tapi yang sing mancep melebet ten gene ati menika awon, muncul dados perilaku nggih, perilaku awon. Contone ngeten. Ibu, panjenengan misale bersin, wahing, ehing sing diucapne napa, Bu? Alhamdulillah. Itu berarti yang tertanam di hati panjenengan Allah, sing mancep ning atine panjenengan Allah, api. Tapi kadang wonten tiyang sing wahing, iku sing diunekno ku jenenge panganan-panganan. Pecel. Nek Pak Haji Sopian ya sate. Halo? Ngapunten, ana wahing sing diucapna soto. Itu berarti yang tertanam di hatinya adalah Departemen Perbadogan. Niku otomatis kok, otomatis. Contoh meleh. Jenengan misale melampah kok kaki kesandung batu, cetet sing diucapke napa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu berarti yang tertanam di hati panjenengan Allah, sing mancep ning jero ati api. Tapi kadang ngenten tiyang mlaku kesandung, jebret, iku sing diunek niku jenenge kewan-kewan. Pokoke kewan sikil papate metu kabeh. Ejaran, ejiangkre, ewedus, iku berarti mentale mental kewan. Iku otomatis gak kena di setel. Lah, tiyang niku bu. Tiyang niku yang atine apik, subhanallah, sembarang kalire dadi apik. Tiyang niku nek apik meskipun dielek-elek karo wong, difitnah karo wong, penompone tetep apik. Diperlakukan elek iso dadi keapian. Niku wong nek wis atine apik. Temen kula wangsuli, tiyang niku yen atine wis apik, masya dielek-elek karo wong, penompone tetep apik. Senajan disikapi elek karo wong liya, iso dadi keapian. Kula paringi contoh. Ana mbah. Mbah niku mesti atine apik kalih putu. Nggih napa nggih? Lek ana mbah atine kok ora apik karo putune, iku mbah gendeng. Wong mbah iku iso luwih sayang nang putu timbang nang anak. Ana mbah, mbah wedok. Lek cara ngen kula ya mbah dok ngono ae wong gonku desa. Nek cara Tanggul Rejo ya mbah Uti. Mbah Uti. Mbah dok cara nggonku. Nggonku desa kok. Mbah Uti nanti garak-garak ngono. Nun sewu. Ana mbah wedok. Esuk-esuk mari adus, awake resik, ambune wangi, nganggo klambi anyar, nganggo sewek anyar. Terus mangku putune sing lagi umur setahun setengah. Mangku putu oleh 5 menit. Lah kok awas-awas diuyui karo putune. Aku takon, diuyui putune niku diapiki napa dieleki? Sapa ngomong diapiki? Diuyui kok diapiki? Sing ngomong diapiki ndek rene tak uyui. Wong diuyui kok diapiki? Bu. Diapiin apa dieleki? Dieleki wong diuyui putu cobi to. Awak resik, klambi anyar, sewek anyar, ambune wangi. Lho kok diuyui? Aku urung takon salin gak esik, Bu. Wong aku takon kuwi diapiki to dieleki kok salin jenengane. Dieleki wong diuyui. Nah, tapi mergo atine mbah ki wis apik karo putune, diuyui ora kok muring-muring. Wong atine wis apik, nek ngomong mesti ngene, lah iya, putuku kok ya pinter men. Esuk-esuk kok wis ngumbahno seweke mbae. Padahal diuyui lho. Masa eneng, mbah mangku putu terus diuyui kok ngamuk. Putu keparate. Sewek lagi nganggu anyar diuyui. Mboten enten. Mbah lanang, cara nggonku ya mbah nang, nek cara kene yangkung. Mbah yangkung mbah kangkung ora roh aku. Sore-sore gendong putu sing lagi umur 2 tahun, kate golek rokok ning warung. Lagi oleh 10 jangkah lah kok melantur to putune. Cur diuyui putune. Ini kok apa terus putune dibanting? Mboten. Mergo atine kuwi wis apik karo putune. Diompoli ora kok muring-muring, malah dikudang dengan penuh kasih sayang. Pintere cah putu lanang. Sore-sore kok wis ngedusi mbae. Padahal diuyoi. Ngono lho, tak baleni. Bu, wong niku nek atine wis apik, masih dielek-elek iso ndadekno keapian. Ora katik mangkel, ora katik ngamuk. Tapi wong niku nek atine elek, aja kok difitnah, aja kok dielek-elek, dilirik ile iso mangkel. Ene wong lirik iso mangkel, ene apa? Lirak-lirik culak matamu pisan kok. Mergo atine wis elek. Niki lho pentinge ndandani ati. Mula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken ala inna fil jasadi mudghah. Ingat bahwa sesungguhnya pada tiap-tiap badan manusia, tiap-tiap jasad manusia itu ada secuil daging. Apabila secuil daging itu baik, sekujur tubuh pun menjadi baik. Tapi kalau secuil daging itu rusak, sekujur tubuh pun menjadi rusak. Ingatlah, secuil daging itu adalah hati. Kula tanglet jenengan jawab yen saged. Kira-kira sing dimaksud hati oleh Rasulullah sing dadosaken apik lan rusake menungso niku ati sing fisik napa sing non fisik? Kopo. Ati sing kasar napa sing alus? Leres. Sing alus itu dalam hadis disebut ala wahyal qalb. Tapi ngapunten, yang dimaksud kalbu yang menentukan baik dan rusaknya seseorang itu kira-kira yang mana? Cobi, kula suduhke, saya tunjukkan, kersane panjenengan saged menyimpulkan. Ibu sekalian, dalam dunia kesehatan, kalau ada orang yang sakit hatinya di rumah sakit, niku namine sakit napa? Babat tok katrok. Wong nek lara ati ten rumah sakit niku sakit napa namine? Liver trok katrok. Itu ada pembengkakan di liver, di hati itu namanya liver. Ngono ora roh. Ngono kok jere wong kota. Ngepreketek kowe. Ternyata sik pengalaman wong kanor timbang wong babat. Saniki kula takon jenengan jawab, wonten apa mboten tiyang sing livere sakit, livere lara tapi pribadine mulya, akhlake sae. Wonten mboten? Kata senajan livere lara, nemen tapi akhlaknya sik mulya. Enten tiyang ten rumah sakit loro liver nemen parah ditunggui anak-anake. Ngono kuwi sik iso nasihati anak, iso nuturi anak, iso pesen api. Nah, sing rukun karo dulur ya. Jok tukaran, jok geger-geger sing rukun. Nek ana masjid dibangun, bapak duwe-duwe simpenan 20 juta iku wenehno panitia ya, Nak. Padahal loro liver nemen kelakuane sik apik. Ning sebalike enten apa mboten? Wong lanang sing livere sehat, awake kuat, tapi kelakuane bejat, enten mboten? Kata. Enten mboten ibu-ibu sing livere sehat, awake waras, cantas, trengginas, tapi senengane nyelathoni bojone? Kata. Oh, berarti padha katae. Berarti padha eleke kabeh ngene. Halo. Berarti yang dimaksud Rasulullah dengan hati yang menentukan baik dan rusaknya seseorang bukan liver itu. Disinilah sesungguhnya inti persoalane ingkang dalam waktu yang terbatas ini kula aturaken, nek cukup, nek ora cukup tahun ngarep ngundang omane. Ning saderenge kula terusaken, tolong dijawab saderenge kula terusaken, Bapak Ibu sing rawuh ten mriki jenengan gadah masalah napa mboten? Gadah masalah napa mboten? Kathah. Napa mawon Bu masalah jenengan? Cek, umpama masalah jenengan ku didata, ditulis mulai saat niki ngantos mangke dalu isak rampung napa mboten? Ngantos binjing subuh rampung napa mboten? Masalah jenengan ditulis mulai saat ini ngantos pendak yang menemelih rampung napa mboten? Berarti wakeh tenan masalah. Pantes kula nembe ndugi niki kula tingali sing rawuh niki ada kemiripan, wajah-wajah bermasalah kabeh. Wajah-wajah penuh persoalan. Ning cobi-cobi jenengan pirsani wajahe lare-lare, wajah anak-anak, wajah bayi niku menggambarkan wajah yang penuh masalah napa wajah yang tanpa masalah? Tanpa masalah. Mula bayi niku sering tersenyum, wajahnya sumringah, cerah, indah. Jujur bapak-bapak, jenengan yen ningali wajah bayi, ningali wajah anak-anak niku seneng napa mboten bapak? Seneng. Nanging badan ningali wajah anak-anak, badan ningali wajah bayi, terus jenengan ningali wajah bojone jenengan sing pas blonjone kurang, wajah yang cemberut, mengerucut, betutut, besengut, nyaprut, kaya celurut, kaya marmut. Ngono ku seneng napa senep, Bapak? Ibu-ibu pireng napa mboten? Apa yang membedakan? Ketika melihat wajah anak-anak seneng, tapi ketika melihat wajah kawak-kawak kok senep? Ternyata tampilan wajah seseorang itu tergantung pada hatinya. Orang itu kalau hatinya sehat, hatinya bersih, tampilan wajah pun sumringah, cerah, indah, sering tersenyum. Tapi kalau orang itu hatinya sakit, hatinya rusak, hatinya kotor, tampilan wajah pun kelihatan judek, sumpek, butek, burek, mblenek. Maka usahakan ibu yang nderekaken kegiatan rutin PKK, majelis taklim, pengajian, usahakan hati tanpa beban, hati tanpa masalah agar tampilan wajah kelihatan cerah, indah, sumringah, dan itu adalah vis wajah ahli surga. Latihan wajah ahli surga. Bukankah kata Rasulullah salah satu ciri ahli surga itu wajhun malihun, wajahnya indah, sumringah, sering senyum. Halo. Sian Bu, enten tiang sepuh sangat, seorang ibu tua, nenek-nenek pun sepuh sangat. Mungkin jauh lebih tua dari ibu-ibu yang paling sepuh sing rawuh ten mriki. Datang kepada Rasulullah, lajeng ibu-ibu niki matur, "Ya Rasulullah, apakah saya yang sudah setua ini bisa masuk surga?" Rasulullah dawuh, "Bu, benjing ten swarga niku mboten wonten tiyang sepuh kaya panjenengan." Ibu-ibu niki sedih, nangis bahkan, kranten dia salah persepsi, keliru tompo, dikira nek wis tuwa gak iso mlebu swarga. Lajeng terus pundi Kanjeng Nabi, "Nek kula mboten saged ten swarga, berarti kula mlebet neraka Kanjeng Nabi." Sambil tersenyum Rasulullah menjelaskan, "Bu, maksudnya mboten ngoten, benjing ten swarga niku sedaya wangsul dados nemleh usia antara 30 sampai 33 tahun. Ayu-ayu. Wangi-wangi, sedep-sedep, semok-semok, montok-montok, blenok-blenok, molek-molek, keboy, semlohai, aduhai, bahenol, menol-menol, imut yahud. Ayu-ayu, top." Dados ngapunten, benjing ten swarga mboten enten wajah-wajah kaya jenengan. Apa ngono ku wajah ra ngeromesi. Wajah janji urip ngono ae. Mboten enten ganti body sedaya. Wayu po. Ora kaya ngene iki apa ngono wis ra kanggo nang swarga wajah-wajah ngono. Guwak. Mulane nang donya sing diwajah rondo ayu, aja kate engkek. Apa yang dibanggakan dari wajah yang ayu? Sadari betapa itu hanya bungkus. Sadari bahwa di balik tubuhmu yang alus, mulus, kulitmu yang kemrusu, wajahmu yang ayu, yang semok itu di dalamnya ada darah, ada nanah yang seandainya terbuka dan kelihatan kita tidak akan mentala untuk apa mentala? Melihatnya kita tidak mentala gitu. Rasa engke-engke. Ngono kok gaya dikei rupa ayu. Nah, gambaran di dunia selalu cerah kayak anak-anak. Tapi ngapunten Ibu, kulon jenengan sing pun sepuh ngeten iki kira-kira saged napa mboten kembali lagi ke wajah anak-anak? Saged mboten? Ora iso. Ora iso melungsungi kok. Lah nek mundak tuwa iya, lah nek mundak imut kaya anak-anak ndak mungkin bisa. Lek mundak mengkeret nggih, mundak keriput nggih. Ayo sing rumangsa pipine alus mulus pertahankan kealusane nek iso. Mulus terus, kenceng terus, ra ngarah iso. Wis to masih sampean rambut nganggo wedak sing sak cepuk regane 50 juta ben mulus terus, mengkeret mengkeret. Bapak-bapak sing rumangsa gagah masih mbok tukono jamu kuat sing sak bungkus regane 100 juta ben iso tangi dhewe rasa digugah. To ngelimpruk ngelimpruk. Enggak mungkin bisa kita. Tapi kalau mundak mengkeret mundak tua iya, maka apa yang harus kita lakukan? Tabassumuka fi waji akhika sedaqatun. Senyummu kepada saudaramu itu bernilai sedekah. Sing sering senyum ketemu wong, ketemu kanca, senyum sedekah. Enak to rasa bondo mesem sedekah. Kula terang noriyen, senyum yang bernilai pahala itu wonten syarate. Nomor 1, syarate kedua pipi harus terangkat ke atas. Sapa sing iso mesem karo pipine nglembreh mengisor? Syarat yang kedua, mampu bertahan minimal 7 detik. Kalau kurang dari 7 detik itu bukan senyum tapi mencep. Apa maneh wis sediluk isik metu suarane. Ketapuk uang sampean kok. Syarat yang ketiga, harus ada orang lain yang diajak senyum. Dados mesam-mesem ki ambaan niku mboten pareng nggih. Mangke praktek bapak-bapak kali bapak-bapak, ibu-ibu kali ibu-ibu, toleh kanan, toleh kiri, melengak ngiwa, melengak nengen, sambil tersenyum, iku dadi sedekah. Sing purun ngelakoni, tak dongakno mlebu swarga. Sing boten purun ngelakoni niki, tak dongakno sak lawase ra iso mesem, ra iso guyu wae. Ben nyaprut ae. Nggih, dalam hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Masya Allah. Wong gendeng kok sakmene akeh ya. Saya baru sadar ternyata saya berhadapan dengan orang-orang gila ini. Bahkan yang nyuruh lebih gila lagi itu. Sedekah itu bukan hanya dengan senyum, sedekah itu bukan hanya dengan uang. Diterusne mboten niki ngajine. Konsentrasi. Satu ketika ada seorang sahabat yang kapetang radi melarat, tiang mboten gadah kados kula. Wong ra duwe. Nun sewu, sowan datang Rasulullah, karepe protes. Wahai Rasulullah, dalem kula menika tiyang melarat, napa-napa kalah kali tiyang sugih. Urusan napa kula kalah kali tiyang sugih? Kok iso ngono? Nggih. Ngantos urusan akhirat pun kula kalah. Kok iso ngono? Nggih Kanjeng Nabi. Nah kula sing melarat niki salat, tiyang sugih nggih saged salat. Ganjarane sami kali kula. Kula sing melarat niki poso, tiyang sugih nggih saged poso. Sami ganjarane kali kula. Kula sing melarat niki maca Quran, tiyang sugih nggih saged maca Quran. Sami kalih kula. Tapi tiyang sugih niku saged wakaf, saged infak, saged jariyah, saged zakat, saged sedekah ngangge kekayaane. Sedangkan kula mboten saged. Napa sing kula damel? Malah penggawean kula mung nampahani mawon. Berarti benjing ten akhirat kula lak kalah kalih sing sugih-sugih niku. Pripun ganjaran kula Kanjeng Nabi? Kula lak ya kalah. Dengan demikian berarti Allah tidak adil. Terus Kanjeng Nabi dawuh, wahai sahabat, kalau kamu tidak punya uang, maka sedekah itu tidak harus dengan uang. Kalau kamu tidak punya kekayaan dunia, sedekah itu tidak harus dengan kekayaan dunia. Tasbihmu, tahmidmu, tahlilmu, takbirmu pun bernilai sedekah. Kamu baca subhanallah, itu bernilai sedekah, dapat pahala. Kamu baca walhamdulillah, itu ya sedekah oleh ganjaran. Awakmu maca la ilaha illallah, iku ya sedekah oleh ganjaran. Awakmu maca Allahu Akbar, itu pun sedekah, dapat pahala. Bahkan engkau berhubungan suami istri pun itu bernilai sedekah, dapat pahala. Kumpul bojo sedekah. Lho, ibu-ibu oleh ilmu anyar. Ngene iki enake ngaji iku. Engko bengi katik jenengan wayahe butuh. Nah sing lanang sajak turune tanek, angler ya diulik-ulik alon-alon. Pak, pak, sedekah to ora? insyaallah engko sing lanang cerekal tangi lungguh arep mripate diucek-ucek ambek mulet sedekah. Itu sedekah. Lungguh saestu. Maka ayo coba saniki nek wau sedekah dengan senyum, sekarang sedekah dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir supaya majelis ini lebih barokah. Sarang-sarang kita maca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 3 kali. Monggo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pindah malih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kanthi mekaten tiyang fakir ganjarane mboten kalah kalih tiyang sugih. Kok ngoten? Nggih no. Kesempatan untuk baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, berzikir niku kathah tiyang fakir timbang tiyang sugih. Wong fakir kesempatannya kathah, waktunya luang, waktunya kathah kangge zikir, kangge tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Wong sugih ora sempat, wong sugih ora kober, wong sibuk ngurusi perusahaan, sibuk ngurusi toko, sibuk ngurusi depot, sibuk ngurusi rumah makan, restoran, sibuk ngurusi karyawan, ngurusi pegawai, macam-macam. Wong melarat, apane sing ape diurusi? Engko tangi mek ndel loro. Waktune kata, ini keadilannya Allah. Pancen Bu, ngapunten. Engkang ditakdir Allah dados tiyang miskin kaya kula, ora usah susah, ojo sedih-sedih. Ya lek nang donya koyoke apa-apa kalah karo wong sugih. Nek urusan donya wong melarat itu digo kalah-kalahan to nggih. Heeh, ngaku wae ngono. Apa-apa kalah karo wong sugih. Saestu adek. Iki sering saya sampaikan sebagai kritikan yang mudah-mudahan membangun, karena saya prihatin ten pundi-pundi ku saiki modele aturane ngono. Nek wong sugih dihormati, dipundi-pundi, disunggi, diuja ora karo-karuan. Nek wong melarat ora pati diopeni, diremeh-remehno. Duka kok ngoten. Ono acara apa ya kapan sing teko wong sugih? Panitia nek nyambut bungkuk-bungkuk ora karuan. Jempolane ditokno. Mangga Bu, saestu mangga Bu, mangga. Mangga ta Bu, mangga ten ngajeng mangga. Wong soge. Eh coba sing teko wong melarat. Ono yu golek nggon dhewe kono yu. Kuwi pojokan sak neng sing kosong kok yu. Nang kok uman-uman jajane akeh kok yu kok. Halo. Kena apa katik dibedak-bedakno. Ngantek ibu-ibu lho, iring-iring manten lho disejekno. Sing soge-soge iku ditumpakno kendaraan sing apik-apik, mobil sing mewah-mewah. Oh, sing soge-soge Fortuner, Hammer, Land Cruiser, Innova, Avanza, EPV paling elek Xenia, Honda Jazz. Iku sing soge-soge bangsane Mbak Ika, Mbak Sinta, Mbak Widya, Mbak Tuti, Mbak Yanti, Mbak Silvi, Mbak Mika, Gaji Rukoyab, Gaji Mutmainah. Ngono-ngono ku. Tapi kok sing bahasane Sundari, Ratemi, Supiah, Kasmining, Katoyah, Rumijah. Ya kol tepak kuwi tumpakane. Lah sing numpak mobil mewah-mewah kuwi sangune ya enak-enakan, buah-buahan, buah pir, apel, jeruk, lengkeng, anggur, duren, ngombene Fanta, Sprite, Maison. Lah sing numpak kol tepak sangune ya OTOT. Onde-onde, tahu isi, lemper, tempe, lombok ewake nang ngombene es teh diade plastik, kei selang taleni karet, disesepi nundur kendaraan. tekan kon acara kemantenan yo buwedo seje yo sing mudhun kok mobil mewah-mewah yo ketok gandes, luwes, lemes, pantes mudhun kok kendaraan sandal jinjit dokur, dengkule diciutno, bokong jientetno, susu diunjukno. Gelungane rambut tak wedi padha bane prauto. Ambek nyangking tas mlakune dijentit-jentit. Pantes sampai sangkluan selendang dijentit-jentit. Nah, sing mudhun kok kal tepake ora rupa-rupa menungso. Lambene nyonyor kabeh. Lah entek ote-ote 7 lomboke 22. Njedhir kabeh lambene. Masak jenenge celake luntur tekan pipi kan. Lipstik munggah nomor 4. Modun kokol tepak sandal jabet sisean nyangking kerdus sayek-sayek kena apa katik dibeda-beda no jemberen aku no. Awang ya padha ape matine kok mangkel aku no. Nang acarane wong wedok kok lapo bakas wong lanang. Modele le ate grup-grupan ngono ku. Mau wangkel lah ngono. Asli grup-grupan kowe. Budal berangkat PKK le sing sugih grup padha sugih. Nang sing melarat ya budale keri dhewe. Jembren aku ngono. Padahal nek dipikir tenanan lho, manfaate kadang gedean sing melarat karo sing sugih. Pamon sering damel contoh, coba lek jenengan kagungan hajat, mbah mantu mbah nyunatno, sing rewang olah-olah rewang masak ning dapur iku tanggane sing sugih apa sing melarat? Iki sing muni melarat buang tapi paling melarat tok wong. Lho temen lho. Sing rewangi sing mambu sangit, mambu brambang, mambu tumbar. Sangit ra karuan mutiki lombok ngirisi brambang marut kelapa ngulek bumbu sing mlarat. Sing sugih kadang yo melu, tapi ora rewang icap icip ngono. Nek icip tok ngono karo alok sekan. Iki kurang pedis, Mbak. Kurang legi, iki ngono kurang asin, Mbak. Jare sing landange kurang ajar. Sopo ngamuk? Halo. Pasah kate dibedak-bedakno. Jemberen aku. Wong sugih lapane sing ape diandalno. Mati ya ora katut digawa kok. Eta senajan bakul helm lho, helme wake. Mati ya ora helman. Dene apike mati helman. Mangkel aku. Wes, saniki bagaimana cara membimbing hati agar tanpa beban, hati agar bebas dari masalah, dan itu bisa apabila sinar hati hidup. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau sinar hati hidup, maka hidup kita pun benar-benar hidup. Ibu, saya ulang. Kalau sinar hati hidup, maka hidup pun benar-benar hidup. Tapi kalau sinar hati redup, maka hidup pun mendrip-mendrip. Mendrip-mendrip itu bahasa Indonesia apa? Yuk, mendrap-mendrap. Ora iso kok aku kok. Apalagi kalau sinar hati mati, maka hidup pun menjadi gelap. Apa yang membuat sinar hati mati? Karena ada hijab di hati, ada tabir, ada penutup, ada cover. Dan cover itulah yang menjadikan orang kafir. Karena di hati ada cover. Wis sing tuwek ya ora ngerti, cover iki apane kaper bareng ngono kuwi. Dan cover itu harus dibongkar. Pembongkarannya butuh tahapan-tahapan yang tentu saja waktunya ndak cukup kalau saya terangkan sore ini, maka undang lagi kapan-kapan. Untuk membongkar cover yang ada di hati. Kok saiki ae. Ada yang lebih penting yang harus saya sampaikan. Kadang, maaf, hati manusia tertutup oleh harta benda, tertutup oleh kekayaan, sehingga dia lupa dengan siapa yang memberikan kekayaan itu, siapa yang memberi dia harta benda itu. Dia tidak bisa sambung dengan Allah. Ngapunten, kadang hati manusia tertutup oleh pangkat, jabatan, kedudukan, sehingga untuk demi mendapatkan pangkat, jabatan, kedudukan itu, dia rela melakukan segala macam cara memfitnah untuk mencapai tujuannya. Maaf, ada perempuan yang terpikat oleh laki-laki, terpikat laki-laki karena ketampanannya, ana wong lanang sing kesengsem karo wong wedok karena kecantikannya, itu berarti hatinya tertutup oleh wajah orang lain sehingga ndak bisa sampai kepada sang pencipta wajah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kadang atine menungso ketutupan karo duit sehingga dia korupsi, manipulasi, ngemplang utang, go minggat duit arisan. Pegawene renter ngan ana duit ngutangi dom bayare cagak listrik. Enten mboten ten mriki? Omae saya endi wonge? Engko tak ampirane tak jotosane kok. Ngutangi dom kok nyaur cagak listrik kuwi lho. Eh dobol sing diutang. Mulane wong ngono ku sampeyan neraka ning ngisor dhewe. Iki mesti sing tukang nganakno dhuwit mesti mewangkel ya. Mesti. Kiai taek to biyene mesti ngono. Nek taek-taekno ya wis wong kowe ra melok nyangoni ya kok. Wong ngono ku mesti mau wedit, mesti mecungkil mesti ngono. Wong kateng anakno duit rentene gak kira loman wonge, mesti mau wedit mesti. Mesti kowe. Eneng tarikan kanggo masjid, ora ngarah nyumbang. Paling yo 5000 kuwi. Nggih Pak nggih. Tenan, mangkel yo wis wonge kok. Ora ngarah ngundang aku kowe kok. Kenapa? Karena di hatinya ada hijab, di hatinya ada tabir, atine ketutupan. Dan itu akan membuat tidak indah, bukankah? Baik tidaknya seseorang tergantung di sini mulane, Ibu. Kita ndonga muga-muga kula sampean iki termasuk wong sing atine apik, termasuk makhluke Gusti Allah sing apik. Amin Allahumma. Kan saya sudah sering bilang, makhluke Gusti Allah iku ana makhluk sing apik, gak tau elek, bener gak ana salah, jenenge malaikat. Iku apik, gak tau elek, bener gak tau salah. Ana makhluk sing salah terus, elek tok, jenenge setan. Nah, di tengah-tengah antara malaikat dengan setan itu ada kita, manusia. Jadi kula sampean iki ya rada malaikat, ya rada heeh. Mbuh akeh unsur malaikate, mbuh akeh unsur setane. Yen kathah unsur malaikate, kula sampean dadi wong apik. Masjid mriki ta masjid mriko? Mriko. Engko sik dijawabi sing kene ae. Engko kabeh dijawabi ya lempok kok. Jawab iki yang terdekat saja. Yen kathah unsur setane, kula sampean dadi wong elek. Lah pertanyaane tanggul rejo iki kathah unsur malaikate apa kathah unsur setane? Preketek. Malaikat tok burek-burek ngono. Karena manusia ini berada di tengah-tengah antara malaikat dengan setan, maka Ibu menungso iki nek wis kadung pinter, pintere iso ngungkuli malaikat. Menungso iki nek wis kadung apik, apike iso ngungkuli malaikat. Tapi menungso iki nek wis kadung elek, eleke ngungkuli sama nek muni setan aja mek masih aku ngono. Perasaan. Menungso iki nek wis kadung rusak, rusake ngungkuli sing banter. Menungso iki lek wis kadung bejat, bejate ngungkuli. Menungso iki nek wis kadung legrek, legreke ngungkuli. Menungso iki lek wis kadung nyenyek, nyenyeke ngungkuli. Ayo dijawab sing jujur, jujur, jujur, jujur, banter. Jenengan pun nate ngertos rupane malaikat? Jenengan pun nate sumerep rupane setan? Jenengan sampun nate dadi setan? Ya Allah. Menungso iki nek wis kadung dadi setan, iso luwe setan timbang setan asli. Setan sing asli kira tau nggawa bojone tanggane. azan iki. Menengae kowe. Panjene setan krungu azan ya ora dirungokno. Mbah sing di masjid wong akeh. Kaken masjid iki marai. Serapopo sementing rukun ngoten menawa nggih. Dulurku sing NU, dulurku sing Muhammadiyah rukun. Kados dene sian Mbah Yai Hasyim Asy'ari kalih Mbah Yai Mas Kumambang. Nun sewu, ki ben rukun nggih. Mbah Yai Hasyim Asy'ari yang melahirkan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Niku Mbah Hasyim dawuh, "Iklan waktu salat untuk memberitahukan masuknya waktu salat iku oleh Nabah Beduk." Tapi Mbah Kiai Mas Kumambang yang melahirkan tokoh-tokoh Muhammadiyah, Mbah Kiai Mas Kumambang dawuh, "Iklani waktu salat kuwi yo azan." Ora usah nabuh beduk wong takbirena kitab ora eneng. Golekno aku dalile nek ana wal beduku tapi beduk. Ora ana. Yo azan ngono ae. Nek cara Kiai Haji Mas Kumambang yang melahirkan tokoh Muhammadiyah, nek lapo katik nabuh-nabuh beduk, ora ana dalile wal beduku tapi beduk. Wis langsung azan. Tapi nek Mbah Hasyim Asy'ari yang melahirkan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, iklan waktu salat oleh nabuh beduk, mergo wong Jawa biyen iku dijak kei dalil Arab urung cetha ya kei dalil isyarah ngono kuwi. Dadi manjing salat beduke ditabuh tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong ngandani Tanggul Rejo. Wis manjing salat Tanggul Rejo, wis manjing salat, manjing maghrib. Ayo manjing maghrib, aja patiyah sing mbok pentelengi. Ayo salat, iki lho masjidmu sik kotong, tong tong tong tong tong tong, masjidmu kotong. Kongkon ngiseni, wis dikandani ngono ora ono sing budal. Jare beduk Tanggul Rejo do gendeng, deng deng deng deng deng deng deng gendeng. Bisa dibaleni nek tong deng, masjidmu kotong iki lho gendeng. Lha ngoten niku. Siji dina Kiai Haji Mas Kumambang badhe silaturahim ten gene Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Niku Mbah Hasyim langsung mengeluarkan instruksi. Masjid, musala sing cedhak jalan raya, beduk dicopoti kabeh. Kenging napa Yai? Iki dalan arep dilewati kiai sing gak ngolehi nabuh beduk. Tetel sedina sesuk pasang neh. Semanten ugi ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari badhe silaturahim tenggene Kiai Haji Mas Kumambang, iku Kiai Haji Mas Kumambang langsung mengeluarkan perintah dan instruksi, masjid musala sing cedhak jalan raya pasangi beduk golek osilian kowe. Sedina iki ae, kenging napa Yai? Iki arep dilewati kiai sing merintah nabuh beduk, sementara iki pasang ana beduk. Ku pantes-pantesan. Lah sesuk tetel balik neh. Coba dene kiai saiki gelem ngono. Kiai PKB arep didolani karo kiai sing PAN. Ngono ku terus lambang PKB ditetel ganti lambang PAN. Ganti partai ya ora ya arep ana kiai PAN dolan rene. Ndahne apike. Engko sing PAN yo ngono arep didolani wong PKB, PAN ditetel ganti lambang PKB. Kok ganti PKB iki? Niki arep ana kiai sing ape kiai PKB dolan rene. Ngono apik to rukun. Geger. Perkara traweh geger, sitoke 8 sitoke 20, rasa geger. Sing 8, ayo lakoni sing apik, sing 20 lakoni sing apik. Ayyukum ahsanu amala? Mana di antara kalian yang terbaik amalnya? Itu yang dikehendaki oleh Allah. Rasa katik lok-lokan sing rukun. Ngono, nggih? Kadang lok-lokan. Nek aku seneng sing 20 wong, aku balane 20. Tapi tetap menghargai sing 8 ngono lho. Nek aku seneng sing 20. Apa ora roe kok sampean sing bener sing ndi kok. Ha sampean no akhirat sing bener kok 8, rapopo aku sing ndek susuk 12 kok. Ngono. Mboten usah geger. Perkara ngono kok geger. Niku wong salwangsul kula aturke. Tunggale ten kuburan mayat dikubur nek wong NU nganggo adzan, nek dulur kita Muhammadiyah ora nganggo adzan. Rapopo, tapi sing nganggo adzan wae aja ngelokno sing ora adzan. Mungkin orang seneng kok mbok lokno. Ngono lho. Nah sing ora nganggo adzan ya aja ngelokno sing adzan. Mungkin seneng kok. Dilokno ya gelo. Nek kuburan kok adzan. Ora pe salat kok adzan. Wong adzane ora kanggo salat tok kok. Wong duwe anak lagi lahir procot ikon ngadzani. Mosok wibayine ape salat. Ngelungo haji ya dikongkon adzan, lho. Eneng angin libut ngono kae adzan benang lerep. Eneng kebakaran ben ora merantak tekan dindi adzan. Tapi ono sing nyirami banyu bareng. Engko ngadzan kabeh ra ono sing nyirami. Ngono. Ana wong kejinan yo dikongkon ngandani yo jin niku ben panasen ora kerasan metu. Ngono. Ana wong kesetanan ngamuk, niku yo kongkon ngandani. Ngono. Mulane bapak-bapak sama nek pas diamuk bojo perkara blonjo kurang etek-etek-etek-etek. Aja kesuwane candhane se cek Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar ngono ae. Ngepaling wong wedi omek kluyur-kluyur-kluyur. Waras-waras. Ngepaling kok kluyur-kluyur. Wis rondo ado terus melengak bento. Serapopo rapopo. Berarti angsal mayit nang kuburan diadzani. Oleh wong barang adzan. Barang apik oleh-oleh ora apa-apa. Sing ora oleh nek mayit nang kuburan dinyanyekno as-sulule lha kuwi ora oleh. As-sulule ate ana icik-icik barang kuwi. Ngono ae mbok geger. Sing rukun kok jemberen aku. Iki mengaku apa mbah sapa kok iso tok kono kok. Sampai lali. Lho gara-gara setan gak mengait lo, lo panjang menungso ini kadung api, api engungkuli malaikat, kadung elek, elek engungkuli setan. Temen dalam dunia setan itu tidak pernah terjadi. Ono pak lek setan merkosa ponakane, raono tapi lah menungso pirang-pirang. Halo, sejelek-jeleknya setan, sejahat-jahatnya setan, itu dia tidak mau mengganggu konsumsi manusia. Moh ngerebut jatahe menungso, moh ngeroyok bagiannya menungso. Setan cukup toleran kok, setan cukup tahu diri kok. Itu kan bukan jatah kami, itu kan jatahnya manusia. Kita ndak mau, setan ini ngono, api. Saelek-elek, moh ngerebut jatahe menungso. Contoh, sego panganannya menungso. Setan moh ben dipangan menungso. Jahe, ombenane menungso. Setan gak arep, ben diombe Anwar Zahid, diombe menungso. Ning kene ra ning jahene aku berarti dianggap setan to berarti. Ngene ngajak ngaji suwe. Enteng dirimu aku wae. Mrasaku wonge kaya sugih-sugih wong babat. Halo. Pun jam 3, Ibu. Lah, buyare jam pinten? Nek nyangone lo pira kowe iki? Ngeten, Bu. Setan cukup tahu diri kok. Kare, gule, sate, iku panganane menungso. Setan moh ben dipangan menungso. Tapi menungso iki lho, jatahe setan lho sak direbut. Wis dikandani. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian minum minuman keras karena itu minuman setan. Sik diombe. Ini ombenane setan mbok ombe, terus setane mbok kon ngombe apa? Kok celutak men to dadi wong. Jatahe setan bareng digarap ae. Menungso masyaallah. Ngomong-ngomong soal setan. Loh, kan saya berada di depan para setan. Tidak semua setan itu jelek. Ora kabeh setan niku elek. Ana setan sing apik. Ada lho setan yang baik. Masa enggak percaya sih? Wonten setan sing sae. Setan yang tidak menyesatkan malah justru mengingatkan. Ora nyasarke malah ngelingke. Iku setan sing apik. Contone mak lampir. Nini pele siluman ular Nyai Blorong Gendruwo Banas Pati Wewe Gembel Sundel Bolong. Iku setan sing apik ngelingke ora nyasarke. Buktine akeh wong sing elek, akeh wong sing rusak, lambene bejat omongane elek. Begitu ketemu demit-demit setan-setan model ngono ku langsung eling pangeran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasane ya tukang nyelatu. Bareng ketok setan model demit langsung zikir kok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ku setan sing apik. Mboten bahaya. Mangkane kula niku matur suwun sangat Gusti Allah gawe setan model ngono-ngono. Akeh wong sing elek dadi waras gara-gara setan. Iku ora bahaya. Yang bahaya itu setan yang merasuki jiwa kita, mengitari aliran darah kita, membentuk karakter dan kepribadian kita sehingga kita sulit untuk diarahkan, sulit diluruskan. Mergo wis kerasukan setan. Yang dalam bahasa Rasulullah disebut setan yang yajri majraddam, mengalir seperti darah dalam tubuh manusia. Sesungguhnya dalam diri kita, dalam tubuh kita itu ada setannya. Makanya uangnya ra usah wedi karo setan. Lha apa wedi karo setan? Setan awake dhewe diwedeni. Asli sak meneka iki mengandung sing ngomong dhewe ya mengandung. Berarti iki ceritane setan ngomongi setan. Para setan-setan sekalian. Itu ndak bahaya sing model-model kaya demit-demit. Sing bahaya ku sing iku lho, merasuki jiwa kita. Kadang-kadang merasuki jiwa tonggo kita. Ana wong tuwa kate mondokno anak ning pesantren diojok-ojoki setan. Perasaane sampean kula piye? Anak mek siji kok sampean pondokno kok tega, sampean kok tega. Panek sampean opo ndok piye? Mangane piye ditukari kancane. Akhire ra tega ya wis, ra sida dipondokno. Ben ning omah ae kelone bendino nganti SMA sek dimiki. Kalah karo setan. Dan setan sekarang semakin canggih, sering saya sampaikan, setan itu segala sesuatu yang membuat manusia bermusuhan, segala sesuatu yang membuat manusia berpaling dari Allah itu setan. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a wa yasuddakum 'an dzikrillah. Apapun yang membuat manusia bermusuhan itu setan. Apapun yang membuat manusia berpaling dari Allah itu setan. Satu, yang membuat manusia bermusuhan rata-rata apa? Materi, rata-rata apa? Dunya. Ngapunten? Satu tempat kerja, satu karya, satu kantor, satu tempat kerja harusnya kerjasama, saling membantu. Kok nganti saling fitnah, iri dengki, saling hasud? Iku mergo beda pendapat apa mergo beda pendapatan? Mergo donya. Suami istri harusnya saling setia, memadu kasih. Tapi kok nganti enek suami istri geger, bertengkar, cekcok, yakin iku urusan donya. Aku durung tau roh ana wong wedok nyelatu bojone gara-gara salat tahajud. Caman kula mbok salat tahajud nek bengi melungker bar ndelok bal-balan turu, sekali-kali tahajud rung tau roh. Tapi nek wong lanang adol mobil apa adol sepeda motor kemuran diumpah-umpah sing wedok pirang-pirang. Lah wong sepeda motor taun sakmono kok trimo didol petang juta wis sampeyan lho piye to Pak goblok. Padha-padha wae kae taune padha ya payu 8 juta sampean terima modal petang juta goblok. Mesti urusan materi, mesti urusan donya. Iki sing garane mulane pun ngantos kumantil kalian donya, lek kepengin tentreming penggalih. Hubbud dunya raqsukulli khati'atin. Cinta dunia itu pangkal dari semua masalah. Rasulullah berpesan, jangan kau taruh dunia di hatimu, tapi cukup di tanganmu. Yang kedua, apapun yang memalingkan kita dari Allah, garakna menungso lali Allah, niku setan. Dan setan sekarang semakin canggih, setan sekarang ada yang berbentuk mungil, setiap orang sudah punya, setiap tangan sudah pegang, bisa dibawa kemana-mana, bisa dilihat di mana-mana. Napa bu? Itu juga bisa jadi setan. Banyak suami istri yang tengkar cekcok gara-gara HP, mungkin gara-gara ada SMS nyasar, atau mungkin yo beneran. Leres? Leres? Potongan akeh sing selingkuh no kene model. Maka HP ku wonten sisi positife tapi nggih kathah negatife. Ndelok-ndelok sing nyekel. Nek sing nyekel wong apik, HP hubungan pengajian. HP hubungan persaudaraan. Nek sing nyekel wong elek, HP hubungan perselingkuhan. Isine SMS, nek sing nyekel wong apik SMS sarana menuju silaturahim, SMS sarana menuju surga. Nek kecel ke wong elek SMS sarana menuju selintut-selintutan. Hati-hati. Ya paling tidak setan sekarang itu yang duduk manis di meja ruang tamu panjenengan semua. Itu kan yang membuat masjid jadi sepi, musola langgar, jamaah sepi, majelis taklim ora pati payu. Gara-gara setan itu, setan kotak yang duduk di atas meja sampeyan. Napa? TV, Kan gara-gara TV, saiki masjid jamaah isak malah sepi. Pengajian malah sepi, majelis taklim malah sepi. Kalah karo setan. Nah wong saiki to lek wis kadung nang ngarepe TV, subhanallah, jan kaya wong ibadah. Sak keluarga, sak jero omah, bapak, ibu, sak anak-anak iso kompak. Sabar-sabar, ikhlas-ikhlas, duduk, khusyuk, tawaduk, tumakninah, istiqomah, dan berjamaah. Bapaknya dadi imam, sing ngatur acara. Ibunya tukang komat, tukang nyekel remote. Anak-anaknya dadi makmume. Lebih ya, lewes kadung, nang ngarepe TV, ape jamaah sholat isak ra iso. Krungu adzan, hayya ala sholat. Maunya pi berangkat jamaah juga sajadah lagi oleh rong jangkah berangkat karo penyiarnya disentak kok pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali setelah yang beri ini ngono kuyo sajadah diuncal nona sami'na wa atokna cobi toh itu kan setan. Maka untuk melawan setan, untuk melawan nafsu itu ada doanya. Rata-rata menungso nglakoni dosa mergo atine ora tertata baik, kalah sama nafsu. Gara-gara ngerasani, gara-gara padu, gara-gara tukaran, gara-gara maksiat, itu rata-rata kalah sama nafsu. Nah, untuk terhindar dari nafsu, melawan nafsu, mengalahkan nafsu, itu ada doanya. Saniki napa mangke dongane? Saniki napa mangke? Insyaallah janji napa niki donga diwaca, sama nate nglakoni dosa, ati nglakoni maksiat, selamat. Mergo iku kan berangkatnya sungguh nafsu, ini doa untuk mengalahkan nafsu, menaklukkan nafsu. Setiap kudu ngelakoni maksiat, setiap arep ngelakoni dosa, dungo iki diwaca, selamat gak sido ngelakoni dosa. Sareng-sareng ditirakaken. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng. Allahumma. Tak empat. Wis. Kuwi sampean waca. Wae sangane kaya ora ngandel lho. Wae ape celatu karo tangga kok wis kudu muring-muring Allahumma ta'ampet ora sida. Ape ngrasani Allahumma ora sida ngrasani. Wis to ape apa ae ape nglakoni elek Allahumma ora sida nglakoni elek. Tapi tolong engko bengi Bu nek sampean turu dicedhaki bojo iki aja diwaca. Mau diareke sing lanang karek sarungan tok Dek. Allahumma ta'ampet. Niki ora oleh diwaca. Memang manusia itu mulai kecil udah punya karakter yang cenderung destruktif. You understand? Do you winning what is name of destructive? Ngertos destruktif, Ibu? Destruktif niku beras ketan didang. Mangke di bunder cilik-cilik terus dibuntel daun pisang jero diwenehi abon. Dadi apa? Roh ya badokan kuwi. Punya watak ngerusak. Mulai kecil anak kula umure 5 tahun. Niku dolenane rong lemari. Ora ana sing utuh. Pretel kabeh. Dibanting lah. Diedel-edel lah, diujat-ujat lah. Aku ki mikir, subhanallah, arek sik cilik wis dewate ngerusak. Pancen sing ngerusak apa-apa ki menungso, dudu makhluk liyane. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Wedhus ngerusak tanduran lho pirang tekem, paling 5 tekem. Lek menungso, tanduran pirang-pirang hektar iso entek dipangan menungso. Watu pirang-pirang gunung iso entek dipangan menungso. Halo, binatang yang paling kereng, binatang yang paling galak, binatang yang paling buas itu adalah harimau, macan. Sampai harimau, macan itu dapat julukan the king of Wono, raja hutan lho. Aku raro bahasa Inggris alas kok. Apa besok jahine teko kasep? Nanti mau ngepo yang dipikir kok. Anggite terus raleh wis ngono ngajine. Tapi sama nak gak tau tuh ono macan ngentek no kayu jati, macan katoan wih yang ngentek no kayu jati. Masya Allah, maka di hati ya, urung bari ngaji nih saja nih wis setengah papat, sampun no bu. Untuk menelusuri lapisan-lapisan hati yang ada tujuh itu butuh waktu paling tidak satu jam setengah lagi, belum lagi nanti tingkat-tingkatan kita dalam beribadah itu ada tingkat beban, ada tingkat kewajiban, ada tingkat kebutuhan, ada tingkat syukur, ada tingkat cinta yang tertinggi. Dan insya Allah ibu itu akan kita sampaikan pada serial berikutnya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada ceramah saya kurang panjang, bolehlah mengundang lagi. Nah, anggar sumbut tak ya berangkat tapi mula. Ibu, ngapunten, wekdale dipun bagi, pangapunten, niki mangke dalu tasih kathah kalih jadwale. Pangapunten ingkang agung niki nggih. Saya wekdale dipun bagi. Lha wis sak jam setengah e. Ngaji kok ora leh wis. Sarang-sarang kita ndedonga nyuwun dhateng ngarsanipun Allah nggih. Pokoke intine nggih niku wau, mahabbah dhateng Rasulullah, ibadah sak isoe, usaha bagus hati sing rukun kalih tangga. Ah sangger niku kok bareng-bareng melepas warga kali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kapan-kapan dipun sambung. Muga-muga wonten manfaate kekhilafan nyuwun ngapunten. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaarak wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa silatan asilatan mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna wa ja'al man hadara fi majlisina hadha ya Allah min ahli al-'ilmi wa ahli tuqwa wa ahli al-Qur'anil 'azhim ahli salatil jama'ati al-khairi salafid darin wa la taj'alna iyyahum min ahli al-kufri wash-shirki wal-fasadi wash-sharri wad-dayr. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika min ash-sharri kullihi ya man bi yadil khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya 'aziz ya ghafur ya rabbal 'alamin. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Nyun ngapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.